Rasulullah SAW, dan ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Wa kana sahabatu qad asifu lima arada an Nabi SAW ayusi. Dan para sahabat, mereka merasa menyesal, mereka bersalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan wasiat tersebut, summa taraka dzalik. Kemudian Nabi tidak jadi memberikan wasiat tadi secara lebih detail. Ya, secara lebih detail lagi. Dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi karena itu, maka para sahabat merasa bersalah. Ya. Para sahabat merasa bersalah terkait wasiat tersebut yang akhirnya tidak diberikan secara detail. Nah, terjadi khoslah. Tapi barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ya. Summa taraka dzalik wa dzalika annahu hina arada an yusiya qala ba'dhum. Yaitu ketika Nabi SAW hendak memberikan wasiat tersebut secara detail, sebagian sahabat berkata, ahdaru kitaban wa qala ba'dhum la tushaggiluhu wa huwa maridun. Ini Nabi menjelang wafat ini. Ada di antara mereka ada yang mengatakan, "Oh, kasih Nabi kitab. Kasih Nabi kertas biar ditulis, kita catat." Sebagian yang lain berkata, "La tushaggiluhu wa huwa maridun. Jangan sibukkan Nabi sedangkan Nabi sedang sakit." Ya. Maka Nabi mendengar hal ini, keributan yang terjadi di antara sahabat, fa'amara bi ikhrajihim. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar para sahabat dikeluarkan dari kamar beliau. Waqala, dan Nabi bersabda, mayan bagi inti at-tanazu. Ya, tidak layak tanazu, berselisih di sampingku. Qala ibn Abbas, ibn Abbas berkata, Inna al-raziyata kulla al-raziyah mahala bayna al-rasul rasuli wa baina ay yaktuba al-wasiyata. Musibah di atas musibah ialah ketika keadaan sudah berada di samping Rasul, di antara Rasul, dan sudah mau mencatat wasiat, ternyata Nabi SAW tidak jadi menulisnya. Kenapa? Karena sebagian sahabat bersisi. Waja'a fil hadis anna Rasul SAW qala li ashabih, ya, ala tubayyi'uni ala hadhihi al-ayah, ya, tidakkah kalian membaiat aku pada ayat ini? Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda kepada para sahabat demikian. Ya, na'am barakallahu fikum. Jadi itu kronologis ketika Nabi SAW tidak jadi memberikan secara detail wasiatnya tadi, dikarenakan terjadi beberapa kericuhan sedikit, ya, atau perselisihan sedikit di antara para sahabat. Nah, sehingga hal ini disesali oleh sahabat, ya, disesali, dan mereka merasa bersalah sekali terkait hal ini. Nah, summa, kemudian, ya, Syekh bin Bas beralih ke penjelasan mengenai hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, di footnote nomor berapa itu? Ya. Footnote nomor 8. Ya. Namun secara global wasiat Nabi kata Ibnu Mas'ud itu sudah disebutkan. Yaitu bacalah firman ayat Allah ini. Ya, yang disebutkan tadi. Ya, Allah tusyriku, ya, itu firman Allah. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama, jangan berbuat syirik. Adapun wasiat-wasiat Nabi yang lain sangat banyak. Semisal Nabi SAW bersabda, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah sunnati." Banyak wasiat-wasiat Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan sunnati dan sunnahku. Nah, tapi berikutnya, ya, wa'an mu'adzin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Saya pernah membonceng Nabi di atas kendaraan himar. Faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala ribad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah anda mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Qultu Allah wa Rasulullah alam, kata Mu'ad. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzdziba man la yushriku bihi syai'a. Ini hadisnya saya ulangi aja biar kita paham prolog dari penjelasan Syekh bin Baz. Kata Nabi SAW, hak Allah bagi hamba ialah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba bagi Allah ialah Allah. Setelah hamba berbuat tauhid, melakukan amalan tauhid, tidak berbuat syirik, Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya. Tapi ini ya, bukan istihqaq muqabalah. Bukan seperti hak pedagang pembeli. Kalau pedagang beli, sudah ngasih uang, maka pedagang berhak dapat barang. Barang yang dijual, tidak demikian. Paham sini? Nah, itu, keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah, bahwa Allah mesti membayar atau memberikan janjinya. Tidak demikian. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh bin Baz. Wa an Mu'adzin qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ila al hadis. Ini saya pernah membonceng Nabi sallallahu di atas kendaraan hewan keledai dan beliau bersabda hadis tadi. Ya Mu'ad, atadri haqqullah ala al-ibad? Atadri ma haqqullah ala al-ibad, dan seterusnya. Nah, kata Syekh, fil hadisi tawadu'un Nabi SAW wa husnu khuliqihi min wujuhin. Dalam hadis ini terdapat keterangan betapa tawadu'nya Nabi SAW. Karena Nabi SAW naik kendaraan yang merupakan lambang lambang sebagai pribadi yang sederhana aja. Kalau lambang kendaraan mewah orang Arab, unta merah. Nah, ini keledai. Nah, keledai, mau lagi ngebonceng sahabat yang lain, yaitu Mu'ad. Nah, ini tawadunya Nabi SAW. Ya, yang biasanya orang-orang besar zaman sekarang itu akan merasa gengsi, malu, merasa risih kalau mengendarai kendaraan yang tidak layak, ya, atau mengendarai kendaraan yang dianggap murah, apalagi membonceng. Nah, ini tawadunya Nabi, dan bagaimana akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Ini min wujuhin. Ini dari berbagai aspek. Kaunuhu raqiban ala himarin. Ini yang pertama. Bagaimana kondisi Nabi SAW, beliau mengendarai keledai. Wa kaunulahu radifun. Dan beliau membonceng orang lain. Wa muhadasatuhu limu'adin. Limu'adin radifihi. Dan beliau malah ngobrol dengan Mu'ad yang beliau bonceng. Bikhilafi ma yaf'aluhu ba'dul mutakabbirin. Ini berbeda dengan orang-orang yang, dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ya. Tapi masya Allah. Ya. Dan Mu'ad bin Jabal ketika mengikuti Nabi SAW, ini pun punya hajat. Ada keperluan. Ya. Dan ingin menimba ilmu dari Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, ketika seseorang hendak mengikuti seorang alim, dia mesti punya hajat. Abdullah bin Mas'ud ketika itu diikuti oleh orang-orang. Ya, maka ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kalian ada hajat apa? Enggak ada, kami cuma mau ikut kamu aja. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika itu menjadi pembesar sahabat di masa tabi'in. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, nah, kalau begitu ini adalah fitnah bagi matbu', bagi yang diikuti, dan ini adalah ya zillah, kehinaan bagi tabi, bagi yang mengikuti. Kalau gak ada keperluan, mau ngapain ngikut ustaz? Ngapain ngikut ulama? Nah, sebagian orang sekarang ada ustaz tempel kemana-mana, jalan bareng ustaz, makan bareng ustaz, selfie bareng ustaz, terus dipajang. Itu bukannya keren. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah zillah lit tabi wal fitnah lil matbu', kehinaan bagi yang mengikuti, ya, dan fitnah bagi yang diikuti. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dia punya hajat. Ya, dia punya hajat. bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana lagi? Wa fihi, dalam hadis ini juga, ikhrajul faidati wal hikami bi sighati sual. Dalam riwayat ini juga dikeluarkannya faedah wal hikam dan hikmah-hikmah dalam bentuk redaksi pertanyaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi bertanya kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, ma haqqullah ya 'alal ibad? Apa hak Allah yang mesti ditunaikan oleh para hamba?" Nah, wa hadha lahu, dan ini kata Syekh, ya, waqa'a fi qalbi sami', ini mengena di kalbu orang yang mendengar. Wa yakunu mutahayyian, dan dia orang yang ditanya mutahayyian, dia akan lebih sigap, lebih siap, ya, lebih siap lagi, wa mutahammisan, dan lebih bersemangat lil jawab, untuk menjawab. Bi khilafi ma law dzukira al hukmu ibtida'an. Ini berbeda tentunya dengan kalau hukum disebutkan pertama kali. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadahnya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini berbeda dengan kalau ditanya dulu, apa hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba? Mikir, apa ya? Nah, langsung fokus ke permasalahan. Oh, ini permasalahannya. Ketika enggak tahu, nyerah Allah wa Rasulullah. Nah, ini Mu'ad bin Jabal tidak maksa kalau tidak tahu. Ya, berbeda dengan sebagian kita yang merasa gengsi kalau merasa enggak tahu. Kalau enggak tahu, ya dia bilang enggak tahu. Apalagi pada perkara-perkara yang memang belum pernah didengar. Ya, memang ada berbagai perkara yang kita mesti mengetahuinya. Ya, yang kita mesti mengetahuinya. Perkara-perkara yang wajib. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, ini mesti kita pelajari. Ya, bagaimana sifat-sifat Allah, ini mesti kita pelajari. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i, perkara wudu misalkan, ini ibadah sehari-hari mesti kita ketahui. Dalam mazhab Syafi'i, seorang awam yang bukan kalangan ulama, ya, kadar wudu dia akan dianggap sah kalau dia mengetahui mana perbedaan rukun dan syarat. Nah, ini disebutkan di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini kayak seperti ini kita mesti belajar rukun, syarat sholat, bagaimana rukun wudu agar kita paham. Ya. Nah, selebihnya dari itu, ya, yang merupakan ilmu-ilmu fardu kifayah, ketika kita disodori pertanyaan kita enggak tahu, ya jawabannya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, Mu'adz bin Jabal menyatakan Allahu wa Rasul a'lam karena Rasul sallallahu masih hidup. Kata para ulama, kalau Rasul sallallahu sudah wafat, kita ditanya hanya katakan kalau enggak tahu Allahu a'lam. Jangan katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Rasulnya sudah wafat. Ya, paham ya sini? Nah, itu jadi ucapan sahabat Allahu wa Rasuluhu a'lam itu hanya di mana? Di masa, ya, Rasulullah masih hidup. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ya ayuhan nas, ya, man ya'lamu syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Wahai manusia, kalau kalian tahu ucapkan, tapi kalau kalian enggak tahu ucapkan Allahu a'lam, bukan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini karena Abdullah bin Mas'ud di masa beliau menyatakan demikian, Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, farubama lam yantabih as-sami. Terkadang orang yang mendengar dia belum memperhatikan kalau disebutkan hukum secara langsung, tapi kalau disodori dengan pertanyaan terlebih dahulu, ini akan beda. Nah, ya, kita aja kalau belajar misalkan, kita belajar nahwu. Apa yang dimaksud dengan marfu di sini, wahai Suyudi? Suyudi akan bingung. Wah, apa yang marfu ya? Ini dalam ilmu nahwu ya, bukan mustalah ya. Marfu di nahwu. Wah, apa ya? Akan fokus ke situ. Kemudian disebutkan marfu adalah, dia adalah taghyirun, dia adalah perubahan, makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Oh, baru disebutin. Setelah diberitahu, nempel. Berbeda kalau kita katakan Suyudi marfu adalah bla bla bla bla. Suyudinya entah mikir ke mana. Nah, itu bisa dipahami enggak sih? Mana lagi tadi? Wa qawluhu Allahu wa rasuluhu a'lam fihi husnul khuluqil mu'adin. Dan dalam pertanyaan jalan jawaban Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam, ini adalah di antara akhlaknya Mu'ad. Ini akhlak ini. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, ini akhlak mulia. Kalau enggak tahu bilang tahu, So tahu ini akhlak jelek, jahlul murakab. Sudah enggak tahu, dia enggak sadar diri dia enggak tahu lagi. Jadi dia enggak tahu nih, disodori. Apa yang dimaksud dengan marfu? Dia enggak tahu. Kemudian dia jawab asal-asalan. Dan dia merasa diri dia tahu, berarti dia pun enggak tahu keadaan kadar diri dia. Makanya para ulama menyatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya. Nah itu, kadar dirinya. Imam Malik ikhwah pernah ditanya 40 pertanyaan oleh penanya yang datang sebagai delegasi dari negeri Maghrib, negeri Afrika di bagian barat sana. Dia datang membawa misi bertanya per 40 permasalahan agama kaumnya. 40. Imam Malik ditanya, "Qad su'ila al-Imam Malik an arba'ina mas'alatan, fa ajaba an arba'i masaila faqat." Imam Malik hanya menjawab berapa? 4. Berarti yang 36 la adri. Imam Malik hanya menjawab 4 yang beliau tahu. Karena pertanyaannya susah. Ini pertanyaan dari mau diajukan ke Imam Malik. Kalau pertanyaan rukun syarat salat mungkin udah di udah diketahui oleh para ulama, ustaz, kiai di kampungnya. Nah, ini ditanyakan pada Imam Malik. La adri. Maka yang bertanya sedikit kecewa. Akhirnya mereka berkata kepada Imam Malik, orang ini, "Jiktuka min biladin ba'idah." Saya datang kepada Anda wahai Imam Malik dari negeri yang jauh. "As'aluka an masaila wa taqulu la adri?" Saya bertanya kepada engkau tentang berbagai permasalahan, kau jawab enggak tahu? Apa kata Imam Malik? "Irkab rahilatak wadhab ila baladil ladhi ji'ta minhu." Naik kendaraan. Pulang sana ke negeri yang kamu datang sana. "Waqul," katakan kepada orang-orang di kampung sana. "Sa'altu malikan wa qala la adri." Bilang sana orang-orang di kampung kamu. "Saya telah bertanya kepada Imam Malik, ternyata Imam Malik enggak tahu." Imam Malik menyatakan, "Saya enggak tahu. Karena menjawab pertanyaan tanpa ilmu itu dosa. Dosa. "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ya, sampai Allah tutup ayat itu dengan apa? "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam." Itu dosa penghujung itu. "Dan aku dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu." Ya. Bahkan orang yang berbicara tanpa ilmu itu Allah sifati sebagai orang yang paling zalim. "Faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nas bighairi ilm." Siapakah orang yang paling zalim daripada orang berdusta, mengada-ngada atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ini orang yang paling zalim. Dan Allah tutup ayat ini dengan "Innallaha la yahdil qauma dzalimin." Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim. Maka berbicara tanpa ilmu adalah sebuah kezaliman. Nah, dan sifat ahlul kitab demikian. "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa bil haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan gulu terhadap agama kalian. Ya, melampaui batas. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Nah, maka di antara akhlak yang mulia kalau enggak tahu, jawab enggak tahu. Ya. Walaupun para ulama juga menyatakan ada hal-hal yang mesti kita tahu. Semisal Allah di atas arsy. Musyrikin aja tahu Allah di atas arsy. Yahudi aja tahu Allah di atas. Nasrani aja Allah tahu. Mereka tahu Allah di atas. Musyrikin tahu. Lalu sahabat ditanya, "Mana Nabi? Tuhan kamu berapa?" 7. Siapa aja? 6 di bumi, 1 di langit. Yang di langit siapa? Yang di atas 6 di bumi, 1 di atas langit. Yang di atas langit siapa? Allah. Yang di bumi, berhala ini, berhala itu, berhala ini, berhala itu. Kalau kamu lagi ketakutan, kamu mengharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Kata Nabi, tinggalin itu semua yang ada di bumi. Beribadahlah semua kepada Rabb, ilah yang ada di atas. Ya, musyrikin aja tahu. Ya. Musyrikin aja tahu. Maka sahabat tersebut masuk Islam. Nah. Tapi ini seperti ini, Allah di atas arsy, ini mesti tahu. Jangan sampai enggak tahu. Budak jariah aja tahu ayat Allah. Qolat bisa di atas langit. Yang seperti ini jangan kita katakan Allahu Rasulullah, kecuali memang betul-betul enggak tahu karena baru belajar, karena baru masuk Islam. Tapi kalau sudah lama ngaji pula lagi, ya yang seperti ini harus ngerti. Harus ngerti. Jangan ditanya, dia bilang enggak tahu. Agama apa yang paling benar? Allahu a'lam. Ini enggak boleh. Justru ini ketidaktahuan yang kekufuran. Musibah. Agama apa yang paling yang benar? Allahu a'lam. Enggak tahu saya. Nah, ini kekufuran kalau begitu. Kok enggak tahu? Inna dina inna Allahil Islam. Dia enggak tahu semua agama adalah kafir. Nah, yang seperti ini mesti tahu. Mesti tahu. Jadi ada juga jawab yang enggak tahu itu ya, bukan setengah ilmu, bahkan bukan cuma setengah bodoh, tapi memang kebodohan. Ya. Kan ada yang bilang jawaban Allah a'lam nisful ilmu. Terkadang nisful jahil. Terkadang full jahil. Ya. Jadi enggak bisa disebut secara mutlak. Kalau ditanya, agama apa yang benar? Islam. Jadi dia bilang Allah a'lam. Agama apa yang kafir? Allah a'lam. Dia bisa bilang selain Islam kafir. Selain Islam kafir. Agamanya dan pemeluknya. Itu. Ya, dan pemeluknya. Dan Tuhannya kalau meridhoi takut. Apa meridhoi? Tidak mengingkari Tuhannya. Nabi Isa enggak meridhoi. Dia disembah, Nabi Isa bukan takut. Syekh Abdul Qadir Jilani disembah, diberikan ibadah, Syekh Abdul Qadir Jilani enggak ridho. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani bukan tauhid. Namun bebatuan, kayu-kayu yang diam tidak mengingkari itu tauhid yang disembah. Atau guru-guru mereka, syekh mereka ketika masih hidup menganjurkan agar kalau dia mati diberikan peribadatan, diistighosahi, dan seterusnya, maka itu tauhid. Walaupun di dunia namanya wali, ya. Tapi berikutnya lagi. Mana lagi tadi? Haitsu lam yatakallaf ma la ya'lamu. Di mana muat tidak memaksakan diri sesuatu yang dia tidak ketahui. Wa hadha huwal wajibu ay yaqula la adri. Inilah yang wajib dia menyatakan aku tidak tahu. Au Allahu wa rasuluhu a'lam fi hadhi hayatihi. Atau dia menyatakan Allah Rasulullah SAW ketika kondisi Nabi masih hidup. Wa ba'da wafatihi yaqul Allahu a'lam. Tapi setelah Nabi SAW wafat dia menyatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, aula adri atau dikatakan saya enggak tahu. Ya, jangan segan-segan. Jangan takut dikatakan masa gini aja enggak tahu, enggak apa-apa. Orang enggak tahu gimana lagi. Ya. Kalau perlu antum ini nanti pulang ke rumah ditanya, wah ada orang pengajian ditanya, susah. Udah bilang aja, tanya aja Ustaz antum gitu. Tanya aja ustaznya. Saya Ustaz itu di masjid ada ustaz. Ikut pengajian. Kalau saya enggak mau pusing tanya begitu pusing saya. Tanya aja Ustaz antum, antum kan ngaji. Ya. Ngajinya. Tanya ustaz terdekat gitu. Daripada susah kita kan. Jawab salah lagi. Taruhannya besar. Memang benar menjawab, membantu orang lain untuk memudahkan dia beragama itu berpahala. Ya. Tapi kalau sesuai dengan koridor, kalau ngawur salah, wih dosa. Dia sesat nanti yang jawab ikut nanggung. Iya dan benar. Ya. Lianna Nabi SAW la yadri ma ahdasa an-nasu ba'dahu. Karena Nabi SAW tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia setelah beliau. Jadi kalau Nabi sudah wafat jangan dibilang Allahu wa rasul alam, tapi Allahu a'lam. Kemudian kama fil hadisi Al-Haudi hina yaqul, ketika sebagaimana dalam hadis Al-Haud telaga. Ketika ada orang datang ke telaganya Nabi, Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Umati, umati, umatku, umatku. Ashabi, ashabi itu sahabatku, sahabatku." Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsan nas ba'dak." Kamu enggak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu sepeninggal engkau. Akhirnya Nabi mengusir mereka. Jauh-jauh sana, jauh-jauh. Bagi yang merubah-rubah agama. Nah, ini Nabi enggak tahu. Ya enggak? Baik, barakallahu fikum. Nah, ini kata Syekh bin Baz. Baik, kita masuk ke halaman ke-8. Ya. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adzunub. Ini kok tadi saya baca semuanya ya. Ya, enak nih para kuroknya, para korinya ini dia aja. Nggak ngingetin saya lagi. Nah. Ya, pada malam ini ya. Taib, qala rahimallahu taala. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adzunub. Nah, ini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu yukafir, menggugurkan minadzunub, dosa-dosa. Ya. Setelah Syekh menyebutkan tentang bab tauhid, ya, bab mengenalan tauhid, kemudian beliau membawakan bab ini. Ya. Bab ini untuk menjelaskan keutamaan tauhid. Menjelaskan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Jazakallahu khair. Nah, hubungannya bab ini dengan bab sebelumnya apa? Ini jelas hubungannya zahir nampak sekali. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini tatkala beliau menjelaskan bab sebelumnya yaitu hakikat tauhid yang beliau membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan makna tauhid yang diinginkan yang dimaksud dalam ayat sebelumnya yang beliau bawakan ya. Dan beliau membawakan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka beliau di sini menyebutkan fadilahnya, keutamaannya. Ya, kan sebelumnya beliau membawakan ayat-ayat tentang tauhid, hadis Ibnu Mas'ud, hadis siapa lagi tadi? Ya, Ibnu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, maka sekarang beliau membawakan ya bab tentang keutamaan tauhid. Kenapa demikian? Agar orang-orang termotivasi. Ya. Karena kalau sudah diketahui nilainya, maka jiwa ini akan bersemangat. Kalau cuma dikasih poin-poinnya aja, tapi tidak tahu bagaimana keutamanya, tidak bersemangat untuk bertauhid. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Ya. Wa qawlihi ta'ala, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya di sinilah kesyirikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna dzulma inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ulaika lahumul amnu, maka mereka yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia. Makanya orang yang bertauhid itu amalan mereka jauh dari kebid'ahan. Kenapa demikian? Karena mereka muhtadun, mendapatkan petunjuk. Dan antum bisa lihat sendiri, gak perlu survei, memang sudah terpapang di hadapan kita. Mereka yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan, mereka itu pula yang melakukan praktek-praktek kesyirikan. Sahih? Sahih. Lihat itu yang suka larung saji, ngasih tumbal, sedekah laut, yang suka memberikan ibadah kepada makam-makam wali, makam sunan, makam habib, ya, yang mereka biasa pesugihan, yang mereka biasa memberikan ibadah kepada Mbah Wong Rekso, Mbah Priok, lihat amaliah mereka, nggak terbimbing, kenapa? Nggak dapat jaminan ini. Nah, makanya Allah berfirman, alladzina amanu, yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Katsir, petunjuk di mana? Di dunia. Di dunia. Amaliah mereka terbimbing. Nah, ini penting ini, ya, untuk dipahami. Nah, ayat ini muncul atau ayat ini datang setelah munadharah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam dengan kaumnya. Karena kaumnya dahulu ya menyembah apa, menyembah apa? Menyembah kawakib. Ya, menyembah bintang-bintang. Ya. Nah, Wa qala Ibrahim li abihi Azar ya atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Itu kan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ini Azar ini bapak hakiki. Kalau Asyuti rahimahullah ta'ala menyatakan Azar paman. Oleh karena itulah Asyuti membawa nas-nas abun ab itu abi itu kepada pamanku. Makanya ketika hadis riwayat Muslim, walaupun sudah dijelaskan oleh An-Nawawi di syarah Sahih Muslim, tapi Asyuti di syarah Sahih Muslim. Asyuti juga punya syarah Sahih Muslim. Yang mensyarah hadis yang tentang seorang bertanya kepada Nabi SAW di masa jahiliyah, bapaknya berbuat kebaikan, beribadah pada Allah, tapi juga berbuat kesyirikan. Ya. Padahal sudah ada agama Ibrahim, risalah Ibrahim, atau sudah agama Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani. Ya, kayak Warqah bin Nawfal Ahlul Kitab. Ya, dia ngerti, dia baca kitab. Ketika Rasulullah muncul, maka dia beriman. Nah, bapaknya sahabat ini ya, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Karena Nabi belum diutus. Ditanya, gimana bapakku? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Falamma ra'a taghayyara wajhi, ketika Nabi SAW melihat ya, raut wajah orang tersebut berubah, maka Nabi menyatakan, inna abaka wa abi finna, bapakmu dan bapakku di neraka. Ya. Kata Asyuti, oh itu bapak maksudnya bang, paman. Ini paman, gak ada para ulama sebelum Asyuti rahimahullah ta'ala yang menyatakan demikian. Berikutnya lagi paman Nabi. Paman Nabi yang mana? Enggak semua di neraka. Buktinya Hamzah dan Abbas ya, di surga. Sahabat. Bahkan Hamzah wafat sebagai syahid. Ya, di Uhud. Nah, paman Nabi ada 4. 2 mukmin, 2 kafir. Ya. Kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Sebagian orang sering beredar. Abu Jahal paman Nabi. Nah, Abu Jahal bukan paman Nabi. Nah, mana lagi tadi? Ya, ah, masya Allah. Wa an Ubadah ibn Samit, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu qala Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun minhu wal jannata haqqun wal naru haqqun adakhallahu jannata ala makana minal amal. Nah, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia menyatakan. Ubadah bin Samit. Nah. Ya, seorang sahabat yang mulia. Dia menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan syahadat, mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya. Ya. Karena enggak cukup di pengucapan syahadat saja. Tanpa ada pemahaman makna. Ya, karena kalau mengucap aja enggak berfaedah kalau tidak diketahui makna dan diyakini maknanya. Ya. Apa maknanya la ma'budu bihaqqin illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mesti diyakini. Kok diucap aja burung beok juga bisa kalau dilatih. Tapi enggak berfaedah. Ya. Ketika diserang kucing, enggak ngucap la ilaha illallah dia. Burung beoknya sibuk rata keruntuk. Nah. Tapi kalau tahu maknanya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yakini. Nah, kemudian ya, siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, yang tiada sekutu baginya. Ya. Wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah ya, hamba dan rasulnya. Ini juga menunjukkan enggak cukup syahadat la ilaha illallah, mesti pakai syahadat yang kedua. Ya. Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Lihat kalimatnya abduhu wa rasuluh. Ini menafikan tafrid dan ifrad. Ya. ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri. Disebutkan abduhu, ini menafikan ifrat. Ya. Gulu. Jadi orang yang gulu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah disamakan sebagai Rabb, lihat dibantah dalam hadis ini bahwasanya Rasul hanya hamba. Wa rasuluh, ini menafikan sifat ya, tafrid. Yang meremehkan bahwa Rasul adalah bukan manusia biasa, dia adalah Rasul. Maka menghina Rasul berbeda dengan menghina selain Rasul. Menghina Rasul kafir, murtad, berdasarkan kesepakatan para ulama. Menghina kaum muslimin tidak kafir, ya, tidak kafir. Kepasikan dia, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq, mencelak muslim itu adalah kepasikan, tapi tidak kafir. Paham sini? Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini wa rasul, ini bantahan terhadap orang-orang ahli tafrid. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Baik, perhatikan ini. Ya. Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini bantahan terhadap orang Yahudi. Ya. Dan Nasrani sekaligus. Abduhu, ini bantahan terhadap Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Wa rasuluh, ini bantahan terhadap Yahudi yang mereka ya menolak, menentang kerasulan Isa alaihissalam. Ini dua sekaligus. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya. Ini kalimat Allah Ta'ala kepada Isa, kun, gitu maksudnya. Kalimat Allah yang Allah ya berikan pada Maryam, yaitu kalimat kun. Karena Isa itu didapati tanpa bapa. Ya. Itu dengan kalimat kun begitu kepada Maryam. Ya. Itu bukan sebuah kalimat yang Allah berikan, tapi kalimat kun, jadilah engkau. Nah, ini dijamakan kalimat. Ya. Taib. Ya. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, karena mereka diciptakan oleh Allah lewat perantara ibu bapak. Kalau Isa enggak, ya. Kalau Isa tidak. Ya, sebagaimana Allah juga menciptakan Adam tanpa bapak ibu, sebagaimana pengakuan iblis. Ya. Khalaqahu min turab, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar, gitu kan. Dan Allah berfirman, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, maka Allah berfirman, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Wa ruhun minhu, ruh darinya. Ini bukan maksudnya rohnya Isa itu dari Allah, bukan. Ya, yang maknanya Isa adalah zat Allah, enggak ada yang memahami ini kecuali orang-orang sesat atau orang-orang yang tidak paham dan mesti dikasih tahu. Dan dia berhenti dari pemahamannya tadi. Ya. Namun yang dimaksud rohnya itu roh makhluk, karena Allah menciptakan roh semuanya. Di antaranya adalah roh Isa alaihissalam. Minhu, ya. Ruhun minhu itu li ibtida'il ghayah. Maksudnya apa? Kalimat yang itu berasal dari Allah. Roh itu mubtada, ya. Yang diawali dari Allah. Ya. Sebagaimana kita mengatakan tentang rezeki Allah, maknanya adalah apa? Allah yang memudahkan kita meraih rezeki. Tapi kita katakan ini rezeki dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Tapi maknanya apa? Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, roh dari Allah. Roh Allah itu roh dari Allah. Allah menciptakan roh, diantaranya roh Isa. Ini maknanya, ya. Jangan salah paham terkait hadis ini. Ini maknanya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, min minhu, min itu min ibtida'il ghayah. Ya. Min ibtida'il ghayah. Dari Allah gitu. Minhu. Ya. Taib. Ya, semua roh anak Adam itu dari Allah. Ya. Namun Isa alaihissalam dikhususkan. Kenapa? Karena Isa tanpa bapa. Ya. Ya, tanpa bapa. Makanya ruhun minhu, roh darinya, yaitu dari Allah yang menciptakan roh. Dikhususkan demikian karena Isa tanpa bapa. Ya, barakallahu fikum. Dan dia mempersaksikan bahwasanya surga neraka itu hak adanya. Dia mempersaksikan surga neraka itu dengan keyakinan. Karena banyak orang-orang yang mendustakan surga dan neraka. Ya. Kemudian kalau sudah demikian, adkhalal jannata ala makana minal amal. Nah, ini maknanya para ulama berbeda-beda menafsirkannya. Ya. Ya. Maka Allah akan memasukkannya ke surga ala makana minal amal. Nah, ini. Ala makana minal amal, ini terdapat dua tafsiran dari para ulama. Ya. Ala makana minal amal. Ala makana minal amal. Yang pertama, yaitu Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan amalan dia. Ya, walaupun dia memiliki keburukan, tapi selain kesyirikan, ya, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Walaupun dia nanti masuk neraka, iya dan bila. Alamakana minal amal, Allah akan masukkan dia ke surga. Sesuai dengan amal dia. Kalau amal dia buruk, maka Allah, ya, ini tahtal masyiatilah, ternyata Allah putuskan dia di neraka. Namun neraka tidak akan kekal terhadapnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, adakhallahu alamakana minal amal, maksudnya apa? Bahwasanya dia akan masuk surga. Dan kedudukan dia di surga itu sesuai dengan amal dia. Ya. Karena penduduk surga itu beraneka ragam, berbeda-beda tingkatannya. Nah. Nah, kedudukan mereka itu sesuai dengan amal mereka. Ada yang mereka surganya tinggi dan seterusnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati darajah." Afwan, inna fil jannati mi'ata darajah. Baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard. A'adallahu lil mujahidina fi sabilih. Setiap satu derajat dengan derajat berikutnya jaraknya antara bumi dan langit, Allah SWT. Ya, dan yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Baik, sudah dipahami itu? Ini gak apa-apa saya jelasin sekarang ya. Daripada hadis ini dipahami secara ambigu, bias, nanti malah gak apa. Walaupun nanti Syekh Fitras akan menjelaskan, tetapi karena gak mungkin sepertinya kita sampai kepada syarah, saya jelasin dulu di sini biar paham. Jadi kalau nanti kita umur kita gak sampai di pekan depan membaca penjelasan Syekh Fitras, nah, kita udah mati di atas pemahaman hadis yang benar terhadap hadis tadi. Bisa dipahami tadi, ya. Sampai memahami hadis ini salah. Walahuma fi hadis Itsban. Dan juga lewat Bukhari Muslim dari hadis Itsban radhiyallahu anhu. Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalika wajh Allah. Yaitu Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mengharapkan pahala wajah Allah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah sallallahu qala Musa. Musa berkata alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Rabbi, ya Allah, ajarkan aku sesuatu hal yang aku dapat berzikir kepada Engkau dengannya dan aku berdoa dengannya. Qala qul ya Musa la ilaha illallah, kata Allah, wahai Musa ucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza, kata Musa, semua hamba-Mu juga mengucapkan itu. Ya, Musa jadi ingin zikir yang khusus. Qala ya Musa law anna samawati as-saba wa amirahunna ghairi minal aradina saba fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Masyaallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 bumi wa amirahunna dan seluruh penghuninya selainku, nah, maka Allah ada di atas langit. Semuanya itu ditimbang, ya, wal aradina sabab dan semuanya itu fi kifatin, di satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di satu daun timbangan yang lain, ma'alat bihinna la ilaha illallah, akan condong lebih berat yang ada la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim dan Imam Hakim mensahihkannya. Wali Tirmidzi wa hassanahu, hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. An Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik menyatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul qala Allah taala ya bani Adam law ataitani bi kurabil ardi khataya ma laqitani thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, hadis qudsi, seandainya engkau datang kepadaku di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Masya Allah. Ini hadis-hadis atau ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pada pembahasan Fadlu Tauhid wa Maikafiru bin Adudub. Adapun masail dan penjelasan dari Syekh bin Bas, itu insya Allah kita akan bacakan di pertemuan mendatang, insya Allah. Ya, nah kita.